dangdangku takar galing-galing, dangdangbutu dicolong maling. Dangdangku takar galing-galing, siap renyang gentut bunyinya nyaring. Tempayan tutupnya miring, banyak sekali kecoak nungging. Yang tempayan tutupnya miring, hei hei hei perawan gentutnya nyaring. Jauh-jauh si kapal datang batat tiang dari kemudi, hei dari kemudi. Dari jauh tampangnya ganteng, hei tampangnya ganteng, dari deket ke memedi. Dangdang tut akar galing-galing, dangdang butut dicolong maling. Dangdang tut akar galing-galing, siap renyang kentut bunyinya nyaring. Jauh-jauh si kapal datang patah tiang tali kemudi, hei tali kemudi. Dari jauh tampangnya ganteng, hei tampangnya ganteng, dari deket ke memedi. Dang-dang tung akar galing-galing, dang-dang butut dicolong maling. Dang-dang tut akar galing-galing, siap penyang kentut bunyinya nyaring.